بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Isyratun Nisa oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, dan kita sampai pada bab atau pada pembahasan ityanul mar'ati mujabbah atau mujabbatan. Ityanul mar'ah mujabbah maknanya adalah mendatangi istri dari belakang, yakni ketika jima. Disebutkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah riwayatnya, قال أخبرنا هلال ابن بشر قال أنبأنا حماد ابن مسعدة عن ابن جريج عن محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له إن اليهود تقول إذا جاء الرجل امرأته مجباتا جاء الولد أحول، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذبت يهود. فنزلت قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. Disebutkan sanadnya oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, beliau berkata, menghabarkan kepadaku Hilal ibn Bishr, dia berkata menyampaikan kepadaku Hammad ibn Mas'adah dari Ibnu Jurayj, dari Muhammad ibn Munkadir, dari sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya, dua-duanya sahabian, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah disampaikan kepadanya, sesungguhnya Yahud berkata, sesungguhnya Yahudi berkata, idza jaa ar-rajul imra'atahu mujabbatan jaa al-walad ahwal. Bahwa kaum Yahudi berkata, kalau seorang laki-laki mendatangi istrinya dari belakang, maka nanti anaknya yang akan lahir juling, yakni dalam keadaan cacat di matanya. Demikian kata Yahudi. Disampaikan berita ini kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Nabi berkata, kadzabat Yahud, Yahudi berdusta. Kemudian turunlah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harasakum anna syi'tum, dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Jadi ayat ini bermakna, nisa'ukum harsun lakum, istri-istri kalian adalah ladang-ladang kalian, maka datangilah ladang-ladang kalian dari manapun kalian kehendaki. Fa'tu harasakum anna syi'tum, datangilah ladang-ladang kalian dari manapun kalian kehendaki. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa apa yang dikatakan oleh Yahudi adalah dusta. Bahwasanya mendatangi istri dari belakang, yakni menjimai istri dari belakang, itu akan menyebabkan nanti bayi yang lahir dalam keadaan cacat, dalam keadaan juling matanya. Maka Nabi menyatakan tidak demikian. Allah berfirman, silahkan datangi ladang-ladang kalian dari manapun kalian inginkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, para wanita dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dengan harf. Di dalam tafsirnya Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu menyatakan, mengapa dikatakan al-harf? Kata beliau, ay harf maudi'ul walad, karena harf itu adalah tempat menanam benih. Ladang disebut harf karena ditanam di sana benih-benih. Para wanita pun dikatakan dengan ladang karena ditanam di sana benih. Yani benih-benih yang ditanam oleh suami yang kemudian akan menyebabkan biiznillahi ta'ala, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, lahirlah seorang anak nantinya dengan sebab tersebut. Maka ketika Yahudi menyampaikan berita tadi bahwa kalau didatangi dari belakang akan begini, akan begitu, akan nanti lahirnya cacat, lahirnya juling dan seterusnya, kata Nabi, tidak demikian. Mereka berdusta. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, datangilah ladang kalian dari manapun kalian maukan. Disebutkan di dalam tafsirnya makna anna syi'tum, ay maknanya dari manapun fil farji, dari manapun tetapi di farjinya. Artinya tidak boleh di duburnya, tetapi harus di farjinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, makna mujabbah kita terjemahkan tadi mendatangi dari belakang, karena ada hadis-hadis lain dengan lafaz-lafaz yang lain. Dan tentunya lafaz hadis yang satu menjelaskan lafaz yang lainnya. Artinya yang satu dengan yang lainnya saling menjelaskan. Di antaranya apa yang disebutkan di dalam riwayat Muslim dan Abu Dawud rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, para ulama ahlul hadis. Disebutkan di sana dengan lafaz kanatil yahud taqul, bahwasanya Yahud berkata, idza jama'aha min wara'iha ja'al walad ahwal. Ini lebih jelas kalimat-kalimatnya, idza jama'aha. Tidak dikatakan mendatangi, tapi langsung dengan lafaz jama'a. Dan ini berbicara tentang jima. Ini mendatangi istri, ini menjimai istri, min wara'iha, dari belakangnya. Maka nanti akan datang anaknya juling, kata Yahudi. Maka Nabi menyatakan dusta Yahudi. Allah berfirman, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalimat fa'tu harthakum, ada dalil. Ada dalil bahwasanya yang harus didatangi adalah harthnya, tempat menanam benih. Adapun dubur bukan tempat menanam benih. Sehingga barakallahu fikum, pendapat-pendapat yang syadz, yang janggal, yang membawakan riwayat memang, tetapi barakallahu fikum riwayatnya bertentangan dengan sekian banyak riwayat, bahkan bertentangan dengan ayat ini. Bahwa makna fa'tu harsakum anna syi'tum, datangi istri kalian dari manapun kalian mau, yakni dari depan maupun dari belakang, maknanya dari farjinya ataupun dari duburnya. Maka ini salah. Boleh silakan dari depan atau dari belakang, tetapi dengan satu tempat saja, yaitu harsakum, ladang kalian, tempat menanam benih, yaitu di farjinya atau di vaginanya. Barangkali kurang jelas dengan kalimat farji. Di vaginanya, tidak lain. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka dengan ini barakallahu fikum, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa yang penting adalah tempatnya, yaitu farji. Silahkan, apakah dalam keadaan mukbilatan atau mudbiratan. Itu pun disebut lafaz ini dalam hadis yang lain. Disebutkan oleh Ibn Juraij, qala Rasulullah SAW, ay muqbilatan wa mudbiratan idza kana dhalika fil farji. Ini lafaz ini lebih jelas lagi. Silahkan, apakah dalam keadaan berhadap-hadapan, dalam keadaan jima tadi berhadap-hadapan, atau sang istri membelakangi suami, tidak mengapa. Itu mana muqbilatan atau mudbiratan. Tetapi ada kalimat di akhirnya, idza kana fil farji, kalau di farjinya. Tidak boleh keduburnya, haram. Ikhwan ibn a'azakumullah, kemudian disebutkan pula ada kisah di sini ketika Rasulullah SAW menjelaskan ayat tadi, ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam lafaz lain, i'tiha ala kulli hal, silahkan datangi dalam keadaan apapun, idza kana fil farji. Ini juga menjelaskan apa yang sebelumnya, i'tiha ala kulli hal, datangilah dalam bentuk atau dalam model apapun, silahkan, idza kana fil farji, kalau di farjinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada riwayat-riwayat tadi yang saya katakan syadz, yang katanya dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ternyata ada hadis yang sahih dari Ibnu Umar membantah hal tersebut. Ketika ada datang kepadanya seseorang, kami mendengar dari engkau, kata Nafi', orang-orang banyak bicara, katanya engkau berpendapat, nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, maknanya adalah boleh difarji, boleh didubur. Maka beliau menjawab dengan kalimat kadzabu 'alayya, mereka berdusta atas namaku. Mereka berdusta atas namaku. Walakin sa'uhadditsuka kaifa kana al-amr. Ini saya baca dari tafsir ayat ini dari dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kata Ibnu Umar, walakin sa'uhadditsuka kaifa kana al-amr. Aku akan terangkan wahai Nafi', bagaimana sesungguhnya apa yang aku sampaikan dan apa yang aku jelaskan. Sesungguhnya Ibnu Umar pernah menjelaskan kepada Nafi' tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dan membacakan ayat Allah, nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Kemudian Ibnu Umar berkata, ya Nafi', wahai Nafi', tahukah kamu makna ayat ini dan tentang apa ayat ini? Kata Nafi', tidak, aku tidak tahu. Qala inna kunna ma'syara Quraisy. Sesungguhnya kami ini orang-orang Quraisy, ketika hijrah ke Madinah, kami ma'syara Quraisy biasa nujbin nisa. Biasa nujbi an-nisa atau nujabbin nisa. Ini dengan lafaz yang ada pada Imam Nasa'i tadi, mujabbah, yakni mendatangi atau menjimai istri dari belakang tetapi tetap di farjinya, bukan di duburnya. Falamma dakhalnal Madinah, ketika kami sampai di Madinah, kami menikahi wanita-wanita Ansar dan kami melakukan pada mereka seperti yang kami lakukan dengan istri-istri kami, yakni sebagaimana yang kami lakukan dengan Quraisy, yakni dengan istri-istri dari Quraisy. Ternyata wanita-wanita Ansar tadi, istri-istri mereka yang dari kalangan Ansar, merasa terganggu. Fakarihna, mereka tidak suka, mereka gelisah, bahkan menganggap perkara itu perkara besar, seakan-akan perkara dosa. Mengapa kok menjimai saya dari belakang? Bukankah? Karena wanita-wanita Ansar sudah sama-sama menerima atau sudah sama-sama berpendapat seperti pendapatnya Yahudi. Kalau dari belakang akan begini, akan begini, akan begitu. Maka kemudian disampaikanlah perkara itu kepada Rasulullah SAW. Dan mereka bertanya, bagaimana demikian-demikian? Dijawab oleh Nabi dengan kalimat tadi, kadzabatil Yahud, Yahudi berdusta. Tidak demikian. Allah SWT mengatakan, nisa'ukum harsun lakum, fa'tu harsakum anna syi'tum. Sesungguhnya wanita-wanita kalian itu adalah ladang-ladang kalian, tempat menanam benih kalian. Silakan datangi ladang kalian dari manapun kalian mau, tetapi tetap di ladangnya, tetap di tempat menanam benih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.